Bagaimana hukumnya memasuki sinema atau bioskop dengan alasan sekedar main-main atau menghilangkan busan? Tidak semestinya seorang penuntut ilmu melakukan perbuatan seperti itu. Tempat-tempat yang punya potensi untuk menimbulkan fitnah, ya na'udzubillah min dzalik. Dipandang secara zahir saja, seorang thalibul ilm tidak pantas untuk melakukannya. Belum lagi kalau terjatuh dalam berbagai fitnah yang ada di tempat tersebut. Seorang penuntut ilmu harus menjauhi mawaqi'ul fitan, tempat-tempat yang punya potensi untuk mendatangkan fitnah. Ya. Dan imbas buruknya tidak hanya akan mengenai dia sendiri. Bahkan dakwah salafiyah juga demikian. Ketika orang-orang memandang ternyata kok ada santri salafi yang bermain di tempat-tempat seperti itu, mereka akan menganggap mungkin itu diperbolehkan, suatu hal yang wajar. Nah, sehingga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi tempat-tempat seperti itu.